إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan yang rahmati Allah SWT, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah kembali di malam hari ini dapat melanjutkan pembahasan kita tentang sikap moderat Ahlussunnah Jamaah dalam di antara berbagai paham dan aliran dalam Islam. Para ikhwan yang rahmati Allah SWT, pembahasan kita sebetulnya kajian asli pada malam Rabu ini adalah dua kitab, yaitu Fathul Majid dan kitab Tadmuriyah. Perbuangan berkenaan semenjak kajian online mulai dari semester kemarin kita ganti kitab yaitu kitab Wasatiyatu Ahli Sunnah Bainal Firaq karya Syekh Muhammad Bakarim bin Abdullah. Ada usulan juga untuk melanjutkan Fathul Majid, kita pertimbangkan dulu ya, karena juga pembahasan yang sedang kita bahas ini dan mungkin nanti kalau sudah kembali lagi ke dalam kajian offline, mungkin baru kita kembali lagi ke kajian Fathul Majid dan Aqidah Tadmuriyah. Kita pertimbangkan dulu. Berhubung juga pembahasan dalam kitab ini sangat urgen diketahui ketika banyaknya orang menyebarkan syubhat dan fitnah terhadap dakwah sunnah, maka perlu kita jelaskan dalam berbagai poin-poin masalah yang selalu diungkit dan di bahas oleh mereka bahwa Ahlussunnah Jamaah memiliki pandangan ekstrim di dalam masalah tersebut atau pandangan yang menyimpang, maka perlu kita jelaskan dalam persoalan-persoalan. Maka kitab ini Wasatiyatu Ahlussunnah Bainal Firaq ini membahas sisi-sisi bagaimana moderatnya Ahlussunnah dalam sikap-sikap pemahaman masalah-masalah akidah. Pembahasan kitab ini dimulai dari definisi Ahlussunnah, ya, nama dan sebutan Ahlussunnah. Maka beberapa majlis yang terakhir ini itu kita membahas tentang sebutan dan nama-nama yang dipakai oleh para ulama dalam menyebut mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah. Sebenarnya telah kita jelaskan bahwa ketika mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah menjadi kabur bagi orang karena begitu banyak juga pula ahlul bidah yang mengaku mereka Ahlussunnah, tapi di dalam praktek dan isinya yang sebenarnya hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengelabui umat dengan sebutan tersebut. Maka akhirnya sebagian ulama lebih mentegas lagi dengan sebutan yaitu Salafiyah atau Manhaj Salaf atau Salafi. Itu sudah kita bahas. Kalau pula di dalam majlis-majlis yang mulia ini ataupun dalam waktu-waktu kita yang senggang memperbanyak ungkapan salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mencintai sunnah beliau, mempelajari dan mengamalkannya. Para ikhwan yang rahmati Allah SWT, pembahasan kita lanjutan dari sebutan nama bagi mazhab Ahlussunnah Jamaah. Yaitu yang pertama adalah Ahlussunnah, yang kedua adalah Salafi wa Salafiyah, kemudian adalah Al-Hadith. Al-Hadith. Al-Hadith dalam maksud dari para ulama salaf sebelum dan khusus dalam kitab akidah adalah maksudnya mazhab Ahlussunnah Jamaah. Namun istilah Al-Hadith di kalam mutaakhirin menjadi pembahasan ini yaitu salah satu spesifik keahlian bidang ilmu, yaitu ilmu hadis. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Ini yang akan kita bahas. Ya, di antara nama-nama yang terdapat di dalam penyebutan terhadap Ahlussunnah, itu adalah Al-Hadis. Dan ini sering diungkapkan para ulama, di antara seperti Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau, ya, dan lainnya dari ulama-ulama, menyebutkan, yadhkurun Al-Hadis wa Ahlussunnah, ya, mubayyinina, i'tiqadahum. Jadi ada i'tiqad al-hadis, ada i'tiqad al-sunnah ini. Dan mereka tidak membedakan antara dua istilah ini, kata-kata sunnah dan hadis. Tetapi di kalangan mu'ta'akhirin, di kalangan ulama hadis atau spesifik dalam bidang ilmu tertentu membedakannya. Nah, ini akan dijelaskan. Kemudian ya, di antara di sini adalah Imam As-Sabuni dari kalangan ulama Syafi'iyah, beliau adalah ulama yang lahir pada tahun 372 Hijriah, wafat 449 Hijriah. Ya, Beliau berkata dalam akidah beliau, inna ashabal hadis al-mutamassikina bi kitab wa sunnah. Jadi beliau menggunakan istilah ashabal hadis untuk menyebutkan tentang akidah ahlu sunnah. Inna ashabal hadis mutamassikina bil kitab wa sunnah. Hafizallahu ahyahum ahya'ahum wa rahima amwatahum. Ya, sesungguhnya ya, para ahli hadis yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Jadi ahli hadis ini bukan berpegang teguh sunnah atau menghafal dan memahami sunnah saja, tapi beliau menggunakan apa? Al-muntamasikin bil kitab sunnah. Maksudnya ini adalah ahli sunnah. Semoga Allah menjaga di antara mereka yang masih hidup dan merahmati di antara mereka yang telah meninggal. Yashhadun lahi bil wahdaniyah wali rasulillahi birisalah wa nubuwah. Mereka bersaksi bagi Allah SWT tentang keesaannya dan bagi Rasulullah SAW tentang sebagai utusannya dan kenabian, ya, sebagai rasul dan kenabian. Sampai pada ungkapan beliau, waqad a'adzallahu ahlas sunnah minat tahrif. Nah, jadi kalau di awal tadi menyebut ahli hadis, kemudian menyebutkan sungguhnya Allah telah melindungi ahli sunnah wal jamaah dari penyimpangan, wa takyif dari membicarakan kaifiyah sifat Allah, wa tasybih dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, wa manna 'alaihim bit ta'rif wa tafhim. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan bahwa beliau melihat annahuma mutaradifani, bahwa keduanya adalah ungkapan sinonim, nama yang sinonim, ya. Sama idza dzakara aw idza dzukira fi kitabil ta. Apalagi bila istilah al-hadis dan istilah al-sunnah terdapat dalam kitab-kitab akidah, ya, karena i'tiqadahuma wahid, karena keyakinan al-hadis al-sunnah adalah sama, ya. Sebenarnya terdapat dalam hadis ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan maka kalimat hadis dan sunnah dalam bahasa ulama yang bahas tentang akidah itu sama pengertiannya. Syaikh Al-Taimiyah juga menjelaskan madhab salaf ahlul hadis. Nah, ini menyebutkan madhab salaf al-hadis wa sunnah wal jamaah. Dan ini yang telah kita jelaskan juga sebelumnya, di mana para sebagian ulama, ya, di spesifik bidang ilmu tertentu di akhir zaman, di zaman mutakhirin, adanya perbedaan pemahaman istilah sunnah. Maka makna sunnah, ya, berbeda di antara setiap istilah bidang ilmu. Jika ahlul akidah, sunnah artinya adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah menurut fuqaha adalah beda lagi. Sunnah menurut usul fikih beda lagi. Sunnah menurut al-hadis beda lagi. Nah, Rasulullah SAW dan juga berjalan di atas manhaj sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka mengatakan fulan ala sunnah. Si fulan adalah berada di atas sunnah. Idza kana ilmuhu muwafiqan likitab wa sunnah, apabila ilmunya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, wa amali salaf, dan pemahaman dan amal salaf. Baik. Wa fulan ala al-bid'ah idza kana amaluhu mukhalifan likitab wa sunnah. Sebut fulan adalah pelaku al-bid'ah, al-bid'ah. Beda antara pelaku bid'ah dan al-bid'ah dan juga mubtadi', ya. Ada yang pencetusnya adalah mubtadi', ada orang yang maka dalam hadis itu ada dua lafaz. Man ahdatha, man amila. Man ahdatha, dia adalah pencetus. Man amila, dia adalah yang mengikuti saja apa yang telah dibuat bid'ah oleh orang lain. Nah, itu kesempurnaan bagaimana lafaz hadis Nabawi, ya. Jadi beda man ahdatha, pencetus bid'ah dia. Dia adalah pelopornya. Kalau man amilah, dia ikut-ikutan. Jadi bisa dia itu salah, dikeluarkan dari sunnah, bisa dia karena ketahuannya ikut-ikut. Nah, itu diantaranya ungkapan Syaikh Al-Samtiyah dalam kitab beliau Itidak Satu Mustaqim, menjadikan hujah oleh sebagian ahli bid'ah, mengatakan bahwa orang yang melaksanakan maulid Nabi itu bisa diberi pahala, ya, kadang-kadang bisa dapat pahala, bukan mendapat pahala. Kadang-kadang apa? Karena tidak ketahuannya bahwa itu sebuah bid'ah. Nah, orang al-bid'ah di Indonesia menjadikan hujah itu, ini Al-Taimiyah membolehkan untuk Nabi. Ya, gitu dia. Padahal dia tidak membaca ungkapan sebelumnya, Syaikh Al-Taimiyah telah membahas banyak, menjelaskan bahwa penyimpangan dalam masalah maulid Nabi. Nah, tapi Syaikh Al-Taimiyah menyebutkan keadilan beliau, bisa saja orang-orang yang sebagian orang awam yang tidak tahu karena dia mengikuti, ya, sehingga melakukan bid'ah itu atas dasar kita tahu itu sebagai bid'ah. Boleh jadi dia mendapat niatnya atas niatnya, kata Rasul, kata Syaikh Islam Taimiyah, atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi dia mendapat niat bukan atas perbuatannya, atau mendapat pahala bukan atas perbuatan, tapi atas niatnya karena mencintai. Ini kadang-kadang Jadi kadang-kadang yang banyak muskil dalam ahlu bid'ah ini, yang memfitnah ahlu sunnah itu adalah, mereka tidak mau konteks pemahaman ahlu sunnah itu dengan benar. Sehingga dia menafsirkan dengan pemahaman dia. Tidak menggabung penjelasan sebelumnya atau yang setelahnya. Dan begitu pula ada ayat Al-Quran, kadang-kadang mereka mengambil sepotong saja. Laisa kamitslihi syai', berhenti di situ. Seperti orang baca ayat, fawwal musallin, gitu. Padahal Allah Samiul Basir. Begitu. Dan itu perlu kita di dalam membantah bid'ah, kita harus jeli dalam melihat bagaimana dia itu pasti melakukan pencomotan dalil tidak sempurna. Ya, imam mengambil sebagian dalil, buang dalil yang lainnya. Tidak mengumpul antara dalam satu permasalahan, kalau ulama-ulama itu mengumpulkan dalil-dalil, baru dijelaskan masalahnya. Nah, ada saya mengikuti salah satu acara juga dari mereka-mereka yang suka memfitnah-fitnah itu. Katanya, itu dia malah menentang. Jadi kalau ada satu masalah, kemudian dikumpulkan dalil-dalil di masalah itu, ah itu nggak benar itu katanya. Kan dalil cukup ini katanya. Loh, ini yang orang yang tidak menjelaskan bagaimana pemahaman ulama benar. Lihat dalam kitab taharah, dekat fikiran kita apa pun, ulama mengumpulkan hadis-hadis semua berkaitan dengan wudu. Biar jelas bagaimana permasalahan kefiat wudu yang benar dalam sunnah Rasulullah SAW kan begitu. Ya kan? Nah ini modelnya lebih dari itu. Kadang-kadang dia sudah jelas salah, masih ngotot gitu ya. Membela kesalahan mereka. Maka kita harus paham ya bagaimana jeli dalam menangkap syubhat mereka itu. Dan bisa menjawabnya. Gitu. Kemudian, ya. Wasunain dan muhadithin, ada pun sunnah menurut ahli hadis adalah ma'usir an Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takrin au sifah khalqiyah au khuluqiyah. Itu kalau menurut ahli hadis. Itu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau sifat khuluqiyah dan khalqiyah. Ya. Bila wahab ma'bihadih tabayan lana anna sunnah wal hadis idha kana bimakna wahid indal muhadithin lakinnahuma inda gharim laisa kadhalik. Jadi di sini jelas bagi kita, walaupun sunnah kadang-kadang menurut al-hadis itu adalah maknanya sama dengan hadis, tetapi menurut kedisiplinan yang lainnya, ilmu yang lain tidak demikian. Walasiyama inda salaf alladina yutilikuna sunnah fi muqabil bid'ah. Apalagi menurut ulama-ulama salaf, antum kalau lihat kitab-kitab itu kalimat-kalimat ketika bicara masalah, maka harus dipahami ya konteksnya. Istilah sunnah di dalam kitab fikih itu akan banyak berkonotasi dengan pemahaman ulama fikih dan usul fikih. Maka harus tahu. Ya. Harus tahu antum bagaimana. Maka kadang-kadang ketika salah malai mustalahat, berefek terhadap salah dalam memahami masalah ilmu tersebut. Baik. Kemudian, ya. Maka ulama-ulama salaf menggunakan kalimat sunnah fi muqabil bid'ah. Lawan dari bid'ah. Maka itu mencakup Al-Quran dan sunnah dan syariat secara umum. Laisa dzalika lil hadis, bukan khusus untuk menyebutkan hadis saja. Fal hadis idan ya mustalahun ilmi fanniyun adyaq min sunnah. Jadi hadis ini dalam istilah mutaakhirin menjadi sebuah istilah ilmu tertentu, bidang ilmu tertentu. Lebih sempit pengertian dari sunnah dalam pengertian ulama salaf. Dengan demikian berarti ada perbedaan antara istilah ahlus sunnah wal hadis. Kenapa? Apabila salah satu keduanya digunakan untuk menjelaskan suatu dalam pembicaraan babul i'tiqad. Ya. Tetapi di antara keduanya ada takarrub, ada pendekatan makna. Nah, kenapa? Boleh jadi seseorang dari al-sunnah tapi dia bukan ahli hadis dalam istilah fanni, dalam istilah kedisiplinan ilmu. Dia tidak meriwayatkan hadis, dia ahli dalam periwayatan hadis. Atau tidak memiliki ahlian dalam masalah penilaian sahih dhaifnya hadis. Tapi bisa ahli dalam bidang ilmu tafsir atau fikih dan lainnya. Ya. Maka demikian. Jadi oleh sebab itu disebutkan. Tidak setiap ahlus sunnah itu mesti harus ahli hadis. Dan juga tidak setiap ahli hadis adalah ahlus sunnah. Paham itu? Karena kata-kata ahlus sunnah mencakup semua bidang ilmu yang ditekuni oleh ulama. Yang penting mereka adalah ahlus sunnah, maksud di sini memahami agama Islam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itikad yang benar lawan daripada bid'ah. Maka oleh sebab itu pokok yakun mau min ahli sunnah walaysa min ahli hadis min nahiyatis sinaiyah, dalam arti keahlian dalam bidang ilmu kedisiplinannya. Ya, dia tidak pakar ilmu jahr wa ta'dil. Ya kan toh? Nah, tidak pakar dalam masalah mengenal bagai seluk-beluk ilmu mustalah hadis. Nah, kalau ahli hadis dalam istilah fanni dalam bidang ilmu tertentu, maka dia pakar dalam ilmu ilmu mustalah hadis. Ya. Tapi apakah berarti ahli sunnah tidak mengamalkan hadis, tidak pegang hadis, tidak tahu hadis? Iya. Tapi di dalam menilai sebuah hadis, mungkin dia tidak pakar, dia lebih banyak menyandarkan tentang sahih dan dhaifnya hadis kepada ulama yang pakar dalam bidang ilmu hadis fanni tersebut. Kemudian, waqad yakunu man min ahli hadis sina'atan. Boleh jadi seseorang itu ahli hadis dari bidang kepakaran ilmunya, fanninya, ya, walaysa min ahli sunnah. Bal qad yakunu mubtadi'an. Bukan dia dari akidah ahli sunnah, tapi memiliki akidah ahli bid'ah. Maka di antara nanti akan disebut hukumnya oleh para ulama nanti, hukum menerima riwayat dari ahli bid'ah. Bisa Qadariyah, bisa Jabariyah, bisa Rafidah Syiah dan seterusnya. Baik. Walidzalika qala Abdul Rahman An-Mahdi. Nah, ini penjelasan perbedaan ini bukan perkataan-perkataan di karang-karang, tapi ada riwayat daripada ulama salaf sendiri. Dijelaskan orang Abdul Rahman An-Mahdi menjelaskan, "An-nasu 'ala wujuhin." Maksudnya ulama-ulama itu memiliki spesifik bidang ilmu, keahlian tertentu. "Fa minhum man huwa imam fi sunnah, imam fi hadis." Di antara mereka adalah imam dalam sunnah, imam juga dalam hadis. Jadi ahli sunnah dalam pengamalan, pemahamannya, juga keahliannya dalam bidang ilmu hadis. Dalam masalah ilmu mustalah yang berkaitan dengan segala mustalah, ilmu ruwat, ilmu jarh wa ta'dil dan seterusnya. Itu ilmu hadisnya. Ya. Baik. Kemudian, wa minhum man huwa imam fil hadis. Di antara mereka ada yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Fa amma man huwa imam, ya, fi sunnah wa imam fil hadis fa Sufyan ats-Tsauri. Lalu beliau mengatakan, adapun orang yang memang ahli sunnah dan juga ahli hadis adalah Sufyan ats-Tsauri, kata Abdurrahman bin Mahdi. Berkata pula Ibnu Salah, Ibnu Salah kan seorang pakar dalam ilmu mustalah hadis, ulama Syafi'iyah. Ya, yang beliau adalah termasuk ulama yang pakar dalam ilmu mustalah hadis. Ya. Maka terkenal muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Waqasaila 'anil farqi baina sunnah wal hadis. Pernah ditanya tentang perbedaan antara istilah sunnah dan hadis. Nah, apa perbedaannya? Ya. Fi qawli ba'dihim 'an Imam Malik, innahu jama'a baina sunnah wal hadis. Jadi beliau ditanya tentang perbedaan as-sunnah dan hadis. Adanya orang mengatakan tentang Imam Malik, beliau itu adalah yaitu ahli dalam sunnah dan ahli dalam hadis. Kenapa tidak sebut ahli sunnah saja? Katanya tidak sebut ahli hadis saja. Kenapa sebut dua-duanya? Gitu. Berarti ada perbedaan gitu. Qal as-sunnah huna diddul bid'ah. Apa kata Imam Ibnu Salah? Sunnah di sini lawannya bid'ah. Wa qad yakunu al-insan. Nah, ini perkataan Ibnu Salah nih. Boleh jadi seseorang itu min ahli hadis wa huwa mubtadi'un. Boleh jadi dia seorang ahli hadis tapi dia adalah seorang pelaku bid'ah. Wa Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini perkataan Imam Salah. Adapun Imam Malik, jama'a baina sunnataini. Adapun Imam Malik mengumpulkan dua sunnah. Fakana 'aliman bisunnah, ahli dalam sunnah, ai hadis, ya, wa mu'taqan lil sunnah dan juga memiliki keyakinan ahli sunnah. Nah, itu disebutkan oleh beliau. Ai kana madhhabu madhhab al-haq min ghairi bid'atin. Itu istilahnya. Jadi ahli sunnah wal hadis. Kadang-kadang ada disebutkan dalam menilai sebuah rawi, ya, khususnya dalam masalah jarh wa ta'dil. Nah, itu dalam membahas kitab-kitab tarajum umpamanya syiarah al-mala itu disebut nanti huwa sunni min ahli sunnah dan seterusnya. Tetapi secara umum, ya, an ahli hadis ala sunnah. Secara umum semua ahli hadis yang pakar dalam hadis ini dalam bidang ilmu kedisiplinannya, ilmu jarh wa ta'dil, riwayat, segala macam pengkajian riwayat diriwayat ilmu hadis tertentu, ya, secara umum kebanyakan mereka itu ahlu sunnah. Secara umum ahlu hadis itu kebanyakan mereka mayoritas adalah ahlu, mulai dari kutubus sittah semuanya, Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, lanjut Imam Malik, ya, kemudian Imam Ahmad, Mandarimi, itu kutubus sittah, kutubus tis'ah. Ya, dan para pengarang-pengarang masanid-masanid yang secara umumnya lainnya, Al-Ma'ajim, At-Tabrani, Sa'id bin Khuzaimah, dan lain-lain para ulama, mereka adalah Ahlus Sunnah. Tapi adakah di antara mereka yang Al-Bidah? Ada. Baik. Jadi, tetapi, kalau Al-Hadis, yang terindikasi, ya, kena syubhat Al-Kalam, itu umumnya mereka pun tidak murni secara total mengikuti manhaj al-bid'ah itu. Karena manhaj al-kalam pertama di antara mereka adalah ada dua sifat yang maka tidak dikatakan, kenapa tidak disebut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani bagian dari Asy'ariyah atau al-kalam, walaupun ada pendapat-pendapat beliau karena berdasarkan belajar pada guru-guru ta'sir dari guru-guru beliau sebagian dari mentakwil sifat, ya. Adalah karena memang beliau secara umum pendapat beliau sesuai dengan ulama al-sunnah semua. Dan beliau tidak menghormati hajul kalam, yaitu mentakdim akal ala naql. Mendahulukan logika di atas dalil Al-Quran dan sunnah. Tidak. Kemudian yang kedua adalah, beliau semua menjadikan khabar ahad sebagai hujah dalam akidah. Sedangkan ahlul kalam tidak mau menjadikan khabar ahad hujah dalam masalah akidah. Maka kalau kita lihat manhajnya Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Ibnu Nawawi, itu pun sangat berbeda dengan manhaj al-kalam secara umum. Dan juga sebagian ulama tafsir. Jadi pengaruh dalam pendidikan talaqqi ilm ada sedikit pengaruh kepada manusia karena sebagian guru-guru beliau ada al-kalam. Taib. Kemudian fa'inkila al-hadith fi kutubil aqa'id, jika disebutkan istilah al-hadith dalam kitab-kitab akidah, ma'amurat ahlu riwayat wa dirayah, adalah orang yang faqih dalam riwayat dan hadith, wa tiba'an, dan juga memahami hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Sebenarnya perangkapan Syaikhul Islam Taimiyah, ya, pibayan maksud bilafzi al-hadith, menjelaskan maksud dari ungkapan al-hadith adalah, wa nahnu la na'ni bi al-hadith, kata beliau, kita tidak bermaksud bahwa al-hadith itu adalah al-muqtasirina ala sama'i, orang yang cukup mendengar hadis meriwayatkan saja. Au kitabati atau mencatatnya. Au riwayati, tidak cukup itu. Banyak ni bihim, tapi yang kita masuk ahli hadis siapa? Kullu man kana ahaqqu bihifdzihi wa ma'rifati wa fahmi zahir wa batinan wa ittiba'ihi. Orang yang benar-benar hafal, memahaminya lahir dan batin dan mengikuti isinya. Ya, hadis itu batin wa zahiran wa kadzalika al-Qur'an, demikian al-Qur'an. Nah. Walhada makna yasi'an yu'abbar bi mustalah al-hadis ala ahli sunnah. Oleh sebab itu, sebagian ulama menggunakan istilah al-hadis untuk penyebutan ahlus sunnah. Ya. Secara umum dalam kitab-kitab akidah, secara mutlak, itlak, al-hadis adalah maksudnya adalah ahlus sunnah. Kemudian, istilah yang keempat, menyebutkan penamaan untuk ahlus sunnah disebut ahlul asar. Kalau asar menurut ulama al-hadis itu lebih luas daripada hadis, yaitu asar marwi anis sahabah. Dalam kitab-kitab mustalah, itu apa yang diriwayatkan dari sahabat. Tapi kata-kata asar ini adalah maniktafad dalil. Nah, kalau digunakan, ya, asar au al-asar, al-asariya au al-asar. Nah, maka antum sepakkan sebagian ulama menyebutkan fulan wa fulan al-asari. Gitu. Wa hadha al-ism yutliqu kathir min ahli al-ilmi wa yuridun bi ahli sunnah wal hadis. Jadi istilah al-hasar atau al-athariya sering juga digunakan para ulama yang bermaksud dalam mazhab al-sunnah dan al-hadis. Sebab terdapat dalam perkataan Imam Abi Hatim Ar-Razi. Ini bukan baru ya, ulama mutaqaddimin, ulama abad yang ke-3 Hijriah ini. Jadi Abi Hatim Ar-Razi dia adalah ulama-ulama di antara yang bertemu dengan atba' tabi'in. Madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wat tabi'in. Ya, madhab kami dan pilihan kami, kata Abu Hatim Ar-Razi, ini sudah kita jelaskan dalam majelis yang lalu. Ini ada dua yang terkenal dengan Ar-Raziyah ini, dan kedua-duanya Ahlussunnah dan mereka berdekatan, berteman, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, ada lagi Zuhri, itu Imam Al-Madinah, ada lagi Al-Auza'i, Imam Al-Syam. Itu mereka ini zaman. Itu bintang-bintang ulama saat itu. Ya. Ada Zuhri, Imam Zuhri dan Imam Al-Auza'i, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan beliau berdua pernah membuat sebuah kitab beliau, akidah beliau, yaitu Usul Sunnah. Beliau menulis berdua, Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia mengatakan, mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan sahabatnya dan para tabi'in. Wa tamassuk bi madhhabi ahli al-athar. Nah, itu dalam berpegang teguh dengan mazhab ahli al-athar. Ini yang kata-kata kalimat al-athar tadi. Jadi beliau menggunakan untuk menyebut mazhab Ahlussunnah dengan istilah ahli al-athar. Ini bukan baru, bukan Ibnu Taimiyah ya. Nanti jangan-jangan itu yang menggunakan istilah itu Ibnu Taimiyah. Kan mereka selalu begitu ya. Sedikit-sedikit katanya itu adalah bid'ahnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah yang pertama sekali, Ibnu Taimiyah yang pertama sekali, kan selalu begitu mereka selalu ya. Ini ungkapan sudah ada pada ungkapan ulama-ulama salaf, ya. Maka di antaranya Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Wa tamassuk bi madzhabi ahli al-atsar." Berpegang teguh dengan madzhab al-atsar. Misal, siapa al-atsar kata mereka? Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Itu Ahmad bin Hanbal. Wa qala kemudian akhar dan di tempat lain, ya, beliau menyebutkan, "Wa alamatu ahli bid'ah." Nah, ciri-ciri ahli bid'ah adalah al-waqi'atu fi ahli al-atsar. Adalah orang yang mencelah ahlul athar. Untuk mengenal ahlul bidah itu gampang aja. Kalau mulutnya lancang kepada ulama-ulama ahli sunnah, ahlul athar, orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu adalah ahlul bidah. Dicebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Wa alamatu ahlul bidah, ciri-ciri ahlul bidah itu adalah al-waqi'atu fi ahlul athar. Mengelolok jenggot, celana cingkrangan, dan segala macam, ya. Adalah ciri-ciri ahlul bidah itu adalah apa al-waqi'atu fi ahli al-athar, yaitu apa mencelah, mengelolok, menghina orang-orang yang mengikuti athar, ya, manhaj sahabat dan sunnah. Wa alamatu zamanika tasmiyatum ahli sunnah hasyawiyah. Ciri-ciri orang-orang zindik adalah menamakan ahli sunnah dengan nama hasyawiyah. Hasyawi itu maksudnya apa? Kan dari hasyu. Jadi orang enggak penting istilahnya itu. Dia mengolok. Dia mengatakan orang-orang yang bodoh, hasyawi. Itu istilahnya itu. Jadi menamakan ulama al-sunnah dengan hasyawiyah. Dan hari ini banyak ya, kelompok-kelompok dari mereka yang menentang dakwah sunnah menamakan ya dengan istilah hasyawi. Apa itu mazhab hasyawi? Dan ini sudah lama istilah ini digunakan oleh orang-orang zindik, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi. Perkataan Muhammad Ar-Razi. Dan tidak pernah Ahlus Sunnah menghina orang ahlul bidah seperti ini, melecehkan seperti itu. Kalau Ahlus Sunnah dalam membantah tetap lihat dalam ungkapan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Pasti memiliki kalimat-kalimat yang tidak merendahkan, meremehkan orang. Tapi mereka menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Hasyawi. Ya, artinya sampah. Buangan artinya. Hasyawi itu hasyu. Kalau hasyu itu artinya sudah diletak di catatan kaki yang tidak penting. Istilahnya seperti itulah. Di bawah sekali gitu. Itu secara bahasa hasyawi itu. Tapi maksudnya mereka adalah orang-orang yang buangan pemahaman terkebelakang. Nah, itu istilah mereka. Kemudian, ya, jadi alama zanadika tasmiyatum ahlus sunnah, tasmiyatum ahlus sunnah hasyawiyatan. Maka di sini beliau menggunakan istilah al-athar dengan makna ahlus sunnah, ya, pengertian ahlus sunnah. Kemudian juga berada dalam perkataan Imam Abi Nasr As-Sijzi. Sijzi ini juga seorang ulama Syafi'iyah. Dan juga ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah, Imam Safari ini dan lain-lain di para ulama Al-Sunnah. Menggunakan istilah Al-Athar untuk menyebutkan istilah Ahlus Sunnah. Baik. Dan juga sebagian ulama ada yang menamakan kitab mereka dengan kitab yaitu istilah Al-Athar ini. Seperti Al-Ain wal Athar fi Aqaid al-Athar, karangan Imam Abdul Baqi Al-Hanbali. Al-Ain wal Athar fi Aqaid al-Athar, maksudnya akidah Ahlussunnah. Wa Qathfu Tsimar fi Bayan Aqidati al-Athar lil Alamah Siddiq Hasan Khan. Nah, dari ulama India ini Hasan Khan. Jadi kadang-kadang mereka menamakan istilah Ahlussunnah dengan Ahlul Athar. Baik. Dinamakan mereka ahlul athar wa huwa fi istilah al-hadis muradifun lil hadis, ya, dalam istilah ulama hadis ada arti athar itu juga berarti hadis. Wa inda badil fuqaha, afan tadi ana kenal, dan sebagian ulama hadis dalam mustalah hadis juga dibedakan, ya, kadang-kadang maksudnya adalah hadis dan juga asar sahabat, perkataan para sahabat. Menurut sebagian ulama fikih adalah huwa bimakna al-mauquf ala sahabi, yaitu perkataan-perkataan sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wa mana al-asar kama yaqul Imam Safarini, ya, maksud dari kalimat al-asar sebenarnya jelaskan Imam Safarini, alladzina innama ya'khuduna aqidatahum, yaitu orang-orang mengambil akidah mereka minal ma'thur. Ma'thur masa berdasarkan dalil ma'thur anillahi. Jadi ma'thur itu yang diriwayatkan yang terdapat dalam Al-Qur'an jalla sya'nu fi kitabihi, yang ma'thur anillahi fi jalla sya'nu fi kitabihi. Ya. Yaitu yang di Allah kasih bukan dalam Al-Qur'an dalam kitab mulia au fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw masabata wa sah anis salafus saleh, atau apa yang telah diriwayatkan dengan pasti dari salafus saleh minas sahabatil kiram wat tabi'in lahum al-fakham, dan ulama-ulama para tabi'in atba'at tabi'in. Ini definisi al-Asar dijelaskan oleh Imam Safarini. Itu orang berpegang satu Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman salafil ummah. Baik. Kemudian penamaan yang berikutnya yang kelima ada al-firqah najiyah, disebut juga hadhi aqidatul firqatun najiyah, hadhi aqidah firqah najiyah. Firqah najiyah artinya kelompok yang selamat. Katakan najiyah ini adalah diambil dari hadis iftiraqul ummah, hadis yang termasyhur, satafsaru hadhil ummah ala 73 firqah, umat ini kan terpecah belah 73 golongan tersa salam, kulluha finnar illa wahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Nah, yang satu ini sebut namanya firqatun najiyah, najiyah minan nar, yang selamat dari api neraka. Nah, itu penamaannya diambil dari hadis ini. Ya. Ketika ditanya, firqah najiyah ini yang selamat dari api neraka, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang memahami mengamalkan agama ini sesuai yang aku ajarkan, yang aku berada atasnya para sahabatku. Baik. Jadi diambil dari hadis itu. Wa inna ummati tatu'a ala 73 firqah. Kulafinar ila wahida wahil jama'ah. Dalam wahidu hiyal jama'ah. Nah, ada orang memahami hadis ini hadis mengatakan ini takfir hadis ini. Nah, ini ketidakpahaman mereka tentang hadis ini. Padahal hadis ini bukan hadis takfir. Hadis wa'id saja. Karena yang disebutkan itu umat Islam terpecah belah. Bukan berarti mereka kekal dalam neraka. Yang 72 golongan itu bukan berarti kekal dalam neraka. Karena hadil ummah. Kenapa bisa tersekan umat muslim? Karena sebelumnya Rasulullah sudah menunjukkan satatarku iftarakatil Yahud. Telah menjelaskan tentang pecah belahnya Yahudi. Waftarakatil Nasara, terpecah belahnya Nasara. Wataka hadil ummah, yaitu umat beliau, umat muslim. Jadi maksudnya yang 73 golongan itu orang muslim. Tapi diancam dengan masuk neraka. Bukan berarti dia kafir keluar dari Islam. Nah, orang-orang ahlul bid'ah jika mendengar hadis ini langsung telinganya ya panas karena mengatakan ini pengkafiran terhadap ahlul bid'ah. Padahal hadisnya semua ulama ini ummatul ijabah, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka diancam masuk neraka bukan berarti mereka kekal di dalam neraka. Kemudian ini ada hukum mutlak, hukum secara umum, bukan hukum persama setiap pelaku bid'ah. Nah, di sinilah pentingnya belajar, karena mereka tidak belajar kepada ulama-ulama ya ahli sunnah wal jamaah, ya karena mereka sibuk lebih ke dalam pengajiannya hanya mencela Wahabi, akhirnya lupa mempelajari akidah yang benar, begitu. Baik. Jadi kadang-kadang fikirnya lah mencela Wahabi kan gitu. Kan ada salah satu videonya yang viral dari sipulan itu yang mengatakan bahwa menciptakan seorang kiai atau seorang ulama jadi selalu menjadikan zikirnya mencela. Di mana ada ajaran agama kita mencela? Ya, kata Rasulullah, sibab muslim fusuqun wa qitalu kufur. Mencela seorang muslim itu adalah fasik, dosa besar. Ya. Maka tidak ada anjuran untuk mencela orang kafir. Zikir antum maunya la'anallahu al-kafirin, la'anallahu al-fir'un, la'anallahu Abu Jahal. Enggak ada kan diajarkan untuk zikir gitu? Benar. Laknat itu hanya agamanya orang Rafidah. Rafidah zikirnya laknat. Sampai dekat kuburannya Rasulullah SAW yang dilaknat, zikirnya apa? Laknat Abu Bakar, laknat Umar. Gitu dia. Ziarah kubur melaknat para sahabat yang ada di Baqi. Di ibadah salah satu agama di dunia ini yang menjadikan celaan itu ibadah adalah agamanya Syiah Rafidhah. Atau kalau baca buku doa mereka, itu la'na ala Muawiyah. Karena anak pernah dapat buku-bukunya. Biasanya mereka dulu kalau musim haji, itu sering meninggalkan buku-buku doa mereka di hotel. Biar orang Ahlus Sunnah bisa mengambilnya, membacanya. Oh, itu kadang-kadang kita kumpulan segini. Itu. Buku doanya Betul Jinan namanya. Ya, sempat saya simpan satu sebagai arsip gitulah. Itu bukti kan data gitu. Ya. Dibawa oleh kerang penjaga hotel itu, ya, para petugas hotel dikasih kita tuh kalau musim haji itu. Banyak sekali mereka tinggalkan. Supaya ya diambil oleh jemaah-jemaah haji yang berikutnya. Tapi dikumpulkan, isinya laknat saja. Ya. Adalah anak sanami Quraisy, macam-macam doa yang disebut situ. Nah, jadi istilah perkataan Najiyah diambil dari hadis tersebut. Ya. Bahwa Nabi SAW menceritakan hadis tersebut bahwa umatnya ya yang membuat bid'ah-bid'ah itu diancam dengan api neraka. Kecuali yang satu, ma'ana alai ashabi wa fi riwayah al-jama'ah. Itu disebut dengan firqatun Najiyah. Itu dasar penamaan mereka firqatun Najiyah. Itu siapa firqatun Najiyah? Ya definisi Rasulullah SAW langsung menjelaskan orang yang mengamalkan, memahami agama ini seperti mana yang aku ada di atasnya, kata Rasulullah, ma'ana alaihi liyum wa ashabi dan para sahabatku. Nah, maka sifat ini tidaklah terdapat kecuali pada ahli hadis dan sunnah. Karena mereka lah orang-orang yang berupaya mengamalkan agama ini sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Fahum firqatun Najiyah, itulah mereka firqatun Najiyah. Karena itulah Imam Ahmad menyebutkan, ya, ketika menyebutkan hadis Nabi SAW, yang tadi, taftariku al-ummatu ala nifin wa sabi'ina firqah, kula finnar illa firqah. Ketika Imam Ahmad menyebutkan hadis tadi, illam yakunu ashabul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa mereka itu, firqatun Najiyah itu. Karena Rasul menyebut ma'ana alahi wa ashabi. Berkata Imam Abdul Qadir Ajilani, ini Abdul Qadir Ajilani kan termasuk yang dialu-alukan oleh sebagian orang ya. Para mereka-mereka yang mengaku mengikuti Abdul Qadir Ajilani, dalam fi usul firq, amma firqatun Najiyah, ada firqatun Najiyah kata Abdul Qadir, Imam Abdul Qadir Ajilani rahimahullah, fahiya ahlus sunnah wal jamaah. Itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Wanadi kathira min ahli ilmi qadimu hadisan. Dan tidak sedikit dari ulama-ulama yang mutaqadimin dan ulama-ulama kontemporer. Mereka menjadikan firqatun Najiyah adalah ciri. Ciri ahlus sunnah. Dan salah satu nama daripada nama ahlus sunnah. Ya. Di antara seperti Syaikhul Islam Taimiyah menamakan kitab ilmu aqidah wasatiyah. Dalam mukadimah beliau menyebutkan pada i'tiqad firqatun Najiyah al-mansurah ila qiyamis saah. Ini adalah akidahnya firqatun Najiyah al-mansurah yang ditolong oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga perkataan Ibnu Syihab Abdul Aziz bin Baz dan para ulama-ulama lainnya, ya. Firqatun Najiyah, qaul firqatun Najiyah, ahlus sunnah wal jamaah fil asma' sifat. Ya, beliau menggunakan istilah firqatun Najiyah. Baik, masih ada berapa nama lagi? Insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas sebutan-sebutan cemoohan dari al bidah kepada ahlu sunnah. Ya. Baik, fadhal azan dulu sebentar. Sallam. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum jawab pertanyaan. Baik, di antara sebutan untuk Ahlus Sunnah adalah Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang masyhur sahih, itu la tazal ta'ifatu mimmati dhahirin 'alal haqq. Ya, dalam ayat la yadurru man khalafa wa la man khadalahum hatta yati amrullah. Hatta yati amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan senantiasa satu kelompok dari umatku ini, yaitu zahirin al-haq, orang yang berada atas kebenaran. Zahir al-haq, atas kebenaran, sampai datangnya urusan Allah, keputusan Allah, itu hari kiamat. Wahum ala dhalik, wahum zahirun, dalam riwayat lain, dan mereka tetap berteguh di atas kebenaran itu. Dalam riwayat lain ada tambahan, la yadurru man khalafa wa la man khadalahum, tidak, ya, mereka tidak merasa atau tidak terganggu dengan orang-orang yang menyelisih mereka dan menentang mereka. Taib, ini di antara dalil tentang istilah Ta'ifatul Mansurah. Ini beda antara Firqatul Najiyah kalau Ta'ifatul Mansurah. Ada kitab sebelumnya ya membedakan antara Ta'ifatul Mansurah dan Firqatul Najiyah. Dia mengatakan Ta'ifatul Mansurah adalah orang yang berjihad. Nah, gitu. Karena digunakan kalimat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pahamnya begitu. Sebetulnya madhab sururiyin ya dalam sebuah kitabnya dia menulis hal seperti itu, membedakan antara pengertian antara, padahal ulama-ulama kita lihat tidak pernah membedakan antara istilah Ahlus Sunnah, Firqatul Najiyah, Ta'ifatul Mansurah, sama pengertiannya. Nah, itu oleh sebab perlu juga kita tahu. Dia ingin mengatakan mereka Ta'ifatul Mansurah, ulama yang mengajar di masjid-masjid itu adalah Firqatul Najiyah. Mereka yang melakukan perontakan-perontakan, pelawan-pelawan di lapangan sana terhadap penguasa, itulah Ta'ifatul Mansurah, kata mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka juga dinilai, juga dianggap benar, itu maksudnya. Itu. Jadi mereka menganggap diri mereka Ta'ifatul Mansurah supaya bisa masuk dalam pengaruhi kaum muslimin. Ini hati-hati, banyak sekali ya gerakan-gerakan begini di dunia dakwah. Dan juga hadis Muawiyah, yaitu la tazalu ta'ifatu ummati mansurin, akan terdahsa sekelompok di umatku selalu akan ditolong Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khadalahum wala man hatta taqum as-saah, tidak memudaratkan pada mereka orang yang membenci mereka, menghina mereka sampai datangnya hari kiamat. Ya. Dan para ulama salaf telah menjelaskan maksud daripada ungkapan Ta'ifatu Mansurah ini siapa? Firqatul Najiyah apa? Ta'ifatu Mansurah siapa? Abdul Mubarak menyebutkan hum indi ashabul hadis. Mereka adalah ahli hadis, bukan mujahidun. Nah, saya tidak mau nyebut namanya lah, masyhur dia. Ya. Dia memiliki kitab tentang itu, tapi enggak perlu juga disebut kitab, nanti antum beli juga. Jadi, hum al hadis. Tadi al hadis apa kita sebutkan? Al hadis dalam penelitian, bukan penelitian dalam arti pengertian apa? Pengertian yang sempit, yaitu spesifikasi keahliannya ilmu hadis saya tidak ya. Al hadis dalam pengertian alusun sunnah. Berkata Yazid bin Harun juga menyebutkan ilam yakunu ashabul hadis wala adri manhum. Kalau mereka bukan al hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Berkata Ali bin Madini menyebutkan hum ashabul hadis, mereka adalah ahli hadis. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal ilam takun hadhi ta'ifatu al mansuratu ashabul hadis wala adri manhum. Kalau bukan Ta'ifatul Mansurah ini adalah para ahli hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Berkata Ibnu Hajar sanadu sahih. Ibnu Hajar menyebutkan perkataan ini dengan sanad sahih dari Imam Ahmad. Berkata Imam Bukhari, wahum ahlul ilmi. Ta'ifatul Mansurah ini adalah para ulama. Jadi tidak asal bertentangan penjelasan ulama itu maksudnya di sini. Dan diwakilkan Ibnu Khatib Badali dengan sanadnya, ya. Anu qala yakni ashabul hadis, dan tidak bertentang antara perkataan dua perkataan tersebut antara ahlul ilmi dan ahlul hadis. Ya, fa inna ahlul hadis min ahlul ilmi. Karena di antara ahlul hadis itu adalah termasuk ahlul ilmi. Kemudian juga berkata Ahmad bin Sinan, hum ahlul ilmi wa ashabul hadis atau ashabul athar. Mereka adalah ahlul ulama, ahlul ilmi dan ashabul athar. Tadi sudah sebutkan al-athar, ashabul athar maksudnya adalah ahlus sunnah. Yang dimaksudnya oleh hadis adalah riwayat wa diraya, ya, pemahaman, pengamalan, amalan wa tiba'an, ilman wa amal tiba'an, ya, ilmu amalnya dan juga mengikuti hadis. Ithumul ladzi yastahiquna an-nashr wa dhuhur li nusratihim sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berhak untuk ditolong oleh Subhanahu wa ta'ala atas pembelaan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anehnya al-bidah hari ini, mereka ahlus sunnah mengaku ahlus sunnah tapi kerjanya mengarahi sunnah, mengolok-olok sunnah. Terus dia mereka juga mengaku ahlus sunnah, gimana? Baik. Berkata Qadhi Iyad, ya, inna ma'ara Ahmad ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kata Qadhi Iyad menjelaskan ungkapan dari Ahmad Sinani tadi, Ahmad bin Sinan. Maksudnya kata Qadhi Iyad adalah, Ahmad tersebut adalah ahlus sunnah wal jamaah mayataqid madhab ahli hadis. Itu orang meyakini akidah ahli hadis, madhabnya ahli hadis. Baik. Fa'al hadis fitasir salaf at-taifah mansurah wuhum ahlus sunnah wal jamaah. Ahli hadis dalam penafsiran taifah mansurah dalam kalam ulama salaf, maksud adalah ahlus sunnah jamaah. Mereka adalah ta'ifatul mansurah. Karena itu kita dapatkan kebanyakan para ahli ilm, para ulama, menamakan yutlak, menggunakan kata-kata ta'ifatul mansurah untuk menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Seperti mukaddimahnya Syaikhul Islam dalam kitab beliau Aqidah Ussatiyah, fa'ada i'tiqad al-firqatul najiyah al-mansurah. Ini adalah penjelasan akidah firqatul najiyah dan fatul mansurah ila kemisah. Sedikit penjelasan, ya, masih banyak sebetulnya penjelasan. Kemudian juga disebutkan dalam ungkapan hum ahlus syam. Kenapa ahlus syam? Ya, bukan berarti Tafatul Mansurah ini tepat dalam negara tertentu, tidak. Dia bisa terpencar di berbagai negara sesuai dengan pengamalan ilmu mereka yang mengikuti manhaj salaf. Mereka Tafatul Mansurah. Namun bisa mayoritas dalam satu negara. Bisa mayoritas dalam sebuah negara. Nah, di masa Syaikhul Islam Taimiyah, ketika berwilayah oleh Islam, itu sudah dicampur oleh bid'ah-bid'ah yang banyak, dan bahkan ditaklukkan oleh Tatar. Tatar itu apa? Apa? Pasukan Genghis Khan dan terusnya, bala tentaranya. Nah, yang tinggal waktu itu hanya Ahlus Syam. Dan yang mampu mendobrak, menggalakkan pasukan Tatar ini adalah Ahlus Syam waktu itu. Dan mereka yang tetap berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, di antaranya ikut berjihad di situ adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman itu. Baik. Itu sedikit penjelasannya yang tentang Tafatul Mansurah, ya. Barangkali cukup di situ dulu penjelasan kita tentang penyebutan ulama terhadap madhab Ahlus Sunnah Jamaah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas, yaitu gelar-gelar sebutan ahl bidah kepada ahlus sunnah jamaah. Ini akan ada banyak gelar nanti disebutkan oleh mereka, di antara musyabbiha, mujassima, ya, juga mereka menyebutkan pemainnya al-mujbira, ya, dan juga menyebutkan syakkakun, ya, orang yang ragu dan seterusnya, nasibah. Kemudian berbagai macam bentuk gelar-gelar, ya, atau amah, jumhur, itu ada nanti. Bukan siapa yang menenggelai al-sunnah dengan istilah-istilah tersebut. Hasyawiyah yang tadi kita sebutkan juga, ya. InsyaAllah kita akan bahas pada jumpa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita coba lihat pertanyaan. Kenapa ada ahli hadis yang melakukan bid'ah yang seharusnya ia paham mengenal apa itu perbuatan bid'ah, dan mengapa orang yang seperti itu bisa dikatakan ahli hadis? Ya, makanya dalam ahli hadis kan banyak sekali penilaian. Kitab Jarh Ta'dil disebutkan. Maka ada nanti dalam pembahasan ilmu mustalah hadis, hukum menerima riwayat ahli bid'ah. Ya, karena mereka berajal ahli hadis secara riwayat. Ya. Orang Qadariyah, di antara mereka juga ada yang orang Syiah juga ada yang pakar hadis, tapi mereka tidak memahami hadis tadi sesuai dengan penjelasan ulama salaf, itu masalahnya. Gitu. Apakah orang-orang yang mencela sunnah sampai ke derajat kafir? Tergantung Jika memang dia benci atas dasar karena sunnah, ya bisa kufur dia. Tapi setiap orang yang melakukan hal itu, dia kalimat ketika ulama menghukum sebuah perbuatan ungkapan kafir atau kufur, bukan berarti dia mengkafirkan setiap orang yang melakukannya, bukan mengkafirkan personalnya, itu bedakan. Mengolok-olok sahabat saja Allah hukum sebagai tindakan perbuatan kufur sebagaimana orang munafik. Ya, la ta'tadzur qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi aqul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tatahzi'un, la ta'tadzur qad kafartum ba'da imanikum. Padahal kisahnya yang dilolok siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu perang Tabuk. Ma ra'aina mithla quraina ya haula'i aragabu butunan ya wa aqdabu asunan wa ajbamu inda liqa. Kita tidak lihat orang-orang ahli agama ini. Itu waktu haula'il qurra. Qurra itu maksudnya ada tokoh-tokoh dari para sahabat yang mulia. Orang yang sangat banyak makan, orang yang banyak bohong, dan orang pengecut ketika berperang. Itu dari Allah. Hamba-hamba Allah yang soleh dikatakan demikian. Ya, sehingga turunlah ayat. Jadi ini perlu waspada bagi orang-orang yang lisannya ya terlalu banyak menggunakan kata-kata yang ejekan dan olokan ya. Walaupun dia menganggap dirinya beriman, belum tentu dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum yang memakan makanan kegiatan-kegiatan bid'ah karena biasa kita tidak hadir di acara tersebut tapi mereka membawakan ke rumah kita? Ya, sebagian ulama selama makanan itu halal boleh dikonsumsi. Ya, ada sebagian ulama mengatakan jika itu adalah berbau kesyirikan tidak boleh dimakan. Kalau bid'ah-bid'ah yang tidak bau kesyirikan, ya, dia menyembelih kambingnya tidak atas nama wali atau nama nabi dan semacamnya, itu kan haram. Atau dia tidak menyembelih untuk sesembahan, untuk mendekatkan diri. Kan ada orang yang menyembelih ke kuburan walau dibaca bismillah oleh dia. Atau ada orang menyembelih untuk apa namanya apa istilahnya itu sesajian kepada jin ya, membuat lapang bola, bangun jembatan, kadang-kadang kan disembelih itu haram makannya, itu sudah sembelihan kepada jin walaupun dia baca bismillah, tidak boleh dimakan. Di bagian mana si ahli hadis bisa dinamakan menjadi ahli bid'ah? Apa yang dilakukannya sampai disebut ahli bid'ah? Ya melakukan bid'ah dia. Itu ahli bid'ah. Atau dia keyakinannya meyakini ahli bid'ah. Qadariyah, Jabariyah. Ya. Atau Syiah Rafidhah dan seterusnya. Al-Kalam. Itu. Kategorikan sebagai ahli bid'ah. Kalau boleh menambahkan Ustaz, bagaimana cara menjawab ahli bid'ah yang mendebat kita, tetapi kita belum bisa menjawab dan membantah mereka karena kurangnya dalil? Ya belajar. Ya, belajar kalau enggak punya ilmu ya diam. Ya kan? Kan tidak setiap orang yang bisa membantah ahli bid'ah. Membantah ahli bid'ah itu bukan setiap orang berilmu. Membantah ahli bid'ah ya ikhwan, ada keahlian lain, bukan sekadar punya ilmu saja, tapi ada ilmu lain tambahan, yaitu kecekatan di dalam memberikan hujah. Maka tidak setiap ulama yang hebat dia dapat membantah al-bid'ah. Ya, kenapa? Karena ada maharah di situ, kejelian dalam menangkap syubhat mereka. Gitu. Itu di antaranya. Ya, kejelian dalam menangkap syubhat mereka dan mengetahui celah-celah di mana kekeliruan mereka. Maka ada ulama yang menonjol dalam rudud, ada ulama ya di bidang ilmu mereka luar biasa. Di zaman kita banyak seperti itu. Ya, ada ulama yang masya Allah ilmunya, tapi dia tidak, dan tidak seharusnya juga, sepenting tidak juga bisa dibebankan kepada dia. Kenapa sepuluhan tidak membantah? Ya mungkin dia tidak mau membahas karena dia tidak memiliki keahlian, atau dia takut akan salah dalam membantah, bisa saja. Jadi itu tergantung keahlian masing-masing. Ya. Dan perlu membatal bid'ah ikhwan itu perlu saat perlu kehati-hatian. Jadi perlu lebih banyak selalu membekali dengan perkataan salaf. Kalau tidak, antum baca syubhat bisa lengket syubhatnya. Antum tidak memahami, bisa antum terjebak. Maka oleh sebab itu ulama-ulama tidak sembarangan ya membahas syubhat-syubhat itu. Karena syubhat itu bisa tidak terjawab, bisa membingungkan nanti. Bagaimana cara menyadarkan jemaah tabligh dari pemahamannya? Karena kata mereka kita wajib khuruj. Ya wajib khuruj, cari rezeki untuk keluarga. Kemudian berdakwah wajib, tidak wajib setiap pribadi berdakwah itu. Tapi bagi orang berilmu dan semua ulama juga tidak wajib khuruj. Masih banyak pelaku maksiat di tempat masing-masing. Yang dipersoalan khuruj kan kemana? Khuruj jalan-jalan, kemudian tidak. Mana berdakwah seperti berdakwah itu dengan ilmu. Kalau hanya untuk mengajak orang sholat, kenapa harus jauh-jauh ke Pakistan, kemana? Kemana jalan-jalan? Ya kan? Makasih banyak di RT antum, di RW antum, di desa antum, masih banyak yang gak sholat, kenapa khuruj? Apalagi sampai mentelantarkan anak istri. Itu lebih wajib memberi kewajiban antum. Ya, maka dia harus tahu hukum wajib dakwah itu di mananya. Maka tidak setiap orang wajib dakwah. Makanya falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun. Hanya sebagian yang minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua umat ini. Ya. Nah, oleh sebab itu mereka perlu diberi pemahaman yang lurus tentang bagaimana harus berdakwah, ya. Tidak cukup sebagai keinginan berdakwah, tapi harus membekali diri dalam dengan ilmu untuk berdakwah itu. Kemudian tahu juga tentang bagaimana turukud dakwah. Ya, dulu sahabat tidak ada belajar turukud dakwah. Sahabat dia lengkap ilmunya. Kita sekarang kan ilmunya setengah-setengah. Perlu dipelajari ini, perlu dipelajari itu. Ya, bagaimana pendekatan kepada al-bid'ah, bagaimana mendakwai orang al-maksiat. Ya, sebenarnya dengan ayat Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mu'idatul hasan wa jadil bilati hasan. Ada tiga metode di situ. Nah, siapa yang cocok untuk tiga metode ini nih? Ada hikmah, ada mu'idah, ada mujadalah bilatihi ahsan. Nah, ini siapa ini objeknya yang harus kita gunakan manhaj masing-masing ini? Nah, oleh sebab itu perlu dibekali ilmu. Kalau tidak, kata Ali bin Thalib dan para ulama, bukan orang yang melakukan sebuah amalan atau pekerjaan tanpa ilmu, karena mayusufu yupsiduhu akthar mimma yuslih. Merusaknya lebih berat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang berbuat sesuatu tanpa ilmu lebih berbahaya daripada kebaikan yang ditimbulkannya. Lebih besar kerusakan di bawahnya. Apakah Indonesia ini negara Islam dan apakah presiden adalah ulil amri? Karena ada sebagian ikhwan yang mengaku salafi tetapi mengatakan bahwasanya negara ini bukan negara Islam dan mereka mengatakan bahwa sanya orang yang mengatakan negara Indonesia adalah negara Islam, mereka terkena fitnah murjiah. Nah, sebetulnya ini adalah paham orang takfiri. Mereka yang menamakan al-sunnah murjiah. Ya, orang-orang khawarij. Ini sudah pernah ana bahas dalam sebuah tulisan, yaitu sikap moderat terhadap hukum syariat. Dan juga dalam pembahasan pandangan al-sunnah, pandangan politik al-sunnah terhadap penguasa. Ya, dalam kita melihat penjelasan para ulama tentang definisi negara Islam adalah apabila penduduknya mayoritas Muslim, kemudian mayoritas amalan dan aturan adalah sesuai dengan agama Islam, itu negara Islam tuh. Dan antum hati-hati, syubhatnya orang takfiri pertama adalah dari sini, apa negara kita Islam atau tidak? Itu tuh. Saya pernah debat dengan orang seperti ini. Itu dulu dia masuk itu. Tanya sama dia, siapa ulama yang sekarang mengatakan Indonesia ini tidak dianggap sebagai negara Muslim atau negara Islam? Tanya sama dia. Tanya sama dia. Ulama-ulama yang mu'taraf di kalangan umat seperti Syekh bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin dan para ulama-ulama lainnya dunia Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim pasukan, jika terdengar azan, boleh enggak membunuh seseorang? La taqtulu ahadan. Ketika mengirim pasukan, Rasulullah mesti dengar dulu, ada azan enggak di tempat itu. Apakah Indonesia ini tidak tegak syariat Islam? Tegak syariat Islam. Siapa mengatakan tidak tegak syariat Islam? Tegak. Salat syariat enggak? Zakat, haji, umroh, membaca Al-Quran, bangun masjid, bantu anak yatim, dan berbagai macam amal ibadah lainnya. Syariat bukan. Nah, di sini muncul sebetulnya kesalahan dalam syariat. Orang-orang takfirin memahami syariat itu adalah hukum pidana. Kan Indonesia tidak ditegakkan hukum pancung bagi orang yang bunuh orang. Hah? Tidak dipotong tangan orang yang mencuri. Iya, ini syariat, bos. Tapi bukan satu-satu syariat itu. Kan gitu. Kalau dikatakan di Indonesia tidak sempurna menegakkan syariat, betul. Tapi kamu katakan Indonesia tidak ada syariat, matamu yang buta berarti. Gitu. Ada syariat, siapa bilang tidak ada syariat? Hijab dibolehkan, semua dibolehkan. Negara sendiri membolehkan. Agama dijamin. Untuk menegakkan jalan agama di negara kita dijamin. Siapa bilang tidak ada syariat? Tapi tidak sempurna, ya. Sudah bukan hari ini. Tidak sempurna syariat ini. Setelah terjadi kedina khilafah Abbasiyah secara umum, di awal-akhir Abbasiyah, itu betapa banyaknya pelanggar-pelanggar syariat. Di masa mereka hidup ulama-ulama yang jauh lebih kompeten ilmu dari kita sekarang. Maka, di situ kita harus melihat. Di sini juga penting membaca sejarah. Ya, antum kalau lihat pelajaran sejarah yang kita bahas setiap pagi Jumat di TV Roja, itu kan dijelaskan bagaimana bergelombang itu bentuk kekacauan terjadi. Bahkan di zaman Imam Ahmad saja, penguasa memaksa ulama-ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mau, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Bayang sama itu. Tapi, bagaimana Imam menyikapinya? Oleh sebab itu, saya buat sebuah analogi di dalam tulisan itu adalah ibarat di rumah antum sekarang ini banyak yang rusak. Atapnya yang bocor, jendelanya mau copot, pintunya yang sudah enselnya kebuka semacam. Nah, antum mau robohkan rumah antum semua dulu, kontrak dulu di tetangga, baru bangun rumah baru lagi. Biar enggak ada yang rusak sama sekali. Atau antum perbaiki mana yang fatal kerusakannya. Mungkin tonggaknya yang sudah mau roboh, tonggak dulu dipasang. Atau gimana? Kalau orang yang berlogika sehat, dia perbaiki rumahnya mana yang tidak usah ngontrak. Karena rumah ini, kalau antum perbaiki sebagus-bagusnya, 2 tahun berikutnya apa? Terus antum hancurkan, sudah rusak. Kapan antum punya rumah? Begitu pula negara ini, iya banyak kekurangan, mari kita perbaiki kekurangan itu. Bukan dirusak yang sudah baik. Dan ini berjalan terus, itulah fungsinya dakwah. Dengan itu kita berbaik terus. Sampaikan ilmu, berikan kesadaran kepada umat. Kalau antum hancurkan negara ini, tuh antum mau tinggal di mana? Anak istri antum di mana? Hah? Bukan berarti ya ikhwan, Islam diterapkan semua malaikat, semua manusia, enggak ada. Kalau seandainya begitu enggak perlu ada hukum-hukum di dalam Al-Qur'an tuh. Kalau orang sudah muslim enggak pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini lah fungsinya dakwah. Ada kekurangan, ya kekurangan itu diperbaiki, bukan yang sudah baik lalu dihancurkan. Dan inilah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam ketika beliau membahas berbagai bentuk penyimpangan pemahaman khawarij, melakukan pemberontakan ya dalam berbagai kejadian sepanjang sejarah. Beliau memberikan kesimpulan setelah itu apa? La yuslihuna din wala dunya. Mereka tidak bisa membangun agama dan juga tidak memperbaiki dunia. Dunia dan akhirat enggak satu pun yang baik. Lah kenyataan di zaman sekarang, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Yaman, ya, fungsi kita adalah memperbaiki yang rusak itu dengan cara yang baik. Gitu. Antum sekarang jangankan keluar, antum di rumah antum saja banyak yang melanggar aturan. Antum gimana? itu kan di bawah wilayah antum tuh. Bisa enggak antum pukul istri antum, anak antum semau-maunya? Bisa enggak? Kalau di rumah aja antum takut sama istri sama anak antum, mau bilang jihad lagi keluar. Gitu. Ya ikhwan, maka oleh sebab itu penting belajar kepada para ulama bagaimana memahami agama yang mulia ini dan bagaimana berdakwah. Ya, negara kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mari kita perbaiki. Sedikit anak ambil contoh pada antum. Tidak ada yang masih hidup yang bapak-bapak yang tahun 60-an sampai sekarang, perhatikan. Bagaimana tahun 70-an dan tahun 60-an dilarang enggak pakai jilbab di sekolah? Dan masih dalam waktu dekat 90-an saja enggak ada peluang yang boleh pakai jilbab, betul enggak? Enggak ada yang tentara apa namanya? Perempuan boleh pakai jilbab, betul enggak? Anda masih ingat di zaman Pak Harto itu untuk menjadi pegawai negeri dan bahkan sekolah-sekolah negeri enggak boleh pakai jilbab dulu. Ya, sampai terjadi demo-demo besar-besaran macam-macam terjadi. Ya. Dengan beransur waktu untuk melihat, lakukan perbaikan, jelaskan ilmu. Ya, berdakwah tidak mungkin dengan semudah memalik telapak tangan. Antum meninggal ada yang akan lanjutkan, gitu. Maka kita perbaiki, bukan kita rusak. Kita perbaiki, bukan kita rusak. Cukup pelajaran apa yang kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak berdakwah sesuai dengan manhajus salaf membawa fitnah kehancuran bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.